وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله وفي الله أعزكم الله dengan kemudahan dan taufik min Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab tauhid, dan kita masuk pada bab yang ke-33 dari kitab tauhid, yaitu bab yang menjelaskan tentang tawakal, di mana sebelumnya telah kita bahas tentang bab yang menjelaskan sifat al-mahabbah, demikian pula al-khawf, rasa takut. Kemudian setelah itu disebutkan pada bab yang setelahnya, yaitu penjelasan dan beberapa dalil yang beliau isyaratkan guna menerangkan kepada kita tentang kedudukan tawakal sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati hambanya itu memiliki bagian untuk beramal. Dan di antara amalan hati dan termasuk ibadah hati adalah tawakal, yaitu bersandar dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal seperti yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala fi husulil matlub wa daf'il makruh. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan apa yang diinginkan atau mencegah sesuatu yang ma'asiqati bihi wa fi'lil asbabil ma'azuni fiha, disertai dengan kepercayaan kepada Allah Azza wa Jal dan diikuti dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Ini tawakal. Sehingga di sini tawakal berarti memiliki 3 bagian penting yang kita apabila faham dan tidak ingin menyimpang dari tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila kita meyakini bahwa semua urusan ada di tangan Allah dan Allah yang mengatur semuanya, baik buruknya Allah yang menetapkan, maka di sini tentunya kita harus memiliki sikap i'timad 'ala Allah, bersandar atau menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah syaqatu billah, kepercayaan kepada Allah, yaitu keyakinan yang menunjukkan iman. Manakala kita menyerahkan urusan kepada Allah, jangan sampai mang-mang hati kita ragu. Jangan-jangan Allah telantarkan kita, jangan-jangan Allah sia-siakan kita, jangan-jangan Allah enggak bantu kita, jangan-jangan Allah akan membiarkan kita, jangan-jangan Allah akan mengabaikan apa yang kita minta, dan seterusnya. Ini menunjukkan kurangnya iman. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lewat lisan rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa ana ala udhanni 'abdi bi, bahwa aku, kata Allah, ya berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Ini sejauh mana kita berprasangka kepada Allah, maka sebatas itu pula Allah akan membalas. Sehingga kalau kita husnuzan kepada Allah dalam hal-hal yang baik, ya tentunya dengan kriteria yang kita sebutkan, bersandar kepada Allah, kemudian menjalani sebab, maka apabila kita optimis, ya insya Allah Allah akan bantu. Ya Allah akan dukung, dan Allah akan kuatkan. Ya, namun manakala seorang itu ragu, ya, sebabkan karena kurangnya ilmu, kurangnya iman, kurangnya pengenalan kepada Allah, sehingga enggak kenal Allah itu bagaimana sih terhadap hambanya. Ya, maka ini penting bagi seorang muslim, ya, untuk memiliki sifat atau sikap siqah kepada Allah, percaya, yakin, ya, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah filul asbab. Menjalani atau menempuh, ya, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jalani atau melakukan sebab-sebab yang diizinkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, sehingga ini tiga bagian penting. Ya, oleh karena itu barang siapa yang poin pertama yaitu bersandarnya, ya, kepada sebab, ya, bukan kepada Allah, menunjukkan kurang tawakalnya. Dan ini menunjukkan celaan kepada Allah. Ya, dalam hal apa saja, baik dalam urusan dunia, demikian pun dalam urusan akhirat. Ya, dalam urusan akhirat misalkan dia lebih bersandar kepada amalannya, merasa yakin bahwa amalannya pasti diterima, merasa yakin bahwa dia pasti masuk surga. Ini maghrur, orang yang ya tertipu dengan amalannya. Itu dalam urusan dunia dia terkagum-kagum, ya, dengan keahliannya, dengan, ya, skillnya, dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya, dengan hafalannya, dengan kemampuan untuk memanage, ya, sesuatu atau pengalaman bisnisnya, ya, bersandar dengan itu semuanya, atau bersandar dengan atasannya, ya, bersandar dengan usaha yang digelutinya. Nah, ini menunjukkan kurang tawakalnya, ya, dan menunjukkan, ya, dia telah mencela Allah tanpa dia sadari. Ini manakala kecondongan untuk bersandar kepada sebab lebih dominan, ya, lebih dominan. Ya. Nah, atau sebaliknya, ya, bersandarnya kepada Allah itu lebih dominan, sehingga mengabaikan untuk menempuh dan melakukan sebab-sebab dalam rangka mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Ketika naik motor misalkan ke masjid, ya sudah sandarnya kepada Allah penuh. Ya, saking penuhnya sampai-sampai ketika masuk masjid kuncinya pun dibiarkan, ya, di tempatnya, enggak diambil, sudah tawakal kepada Allah. Kalau memang rezeki sayangnya tetap itu motor enggak akan dicuri. Ya, itu namanya bukan tawakal. Ya, tapi mempersilahkan orang untuk ngambil motornya. Ya, saya jangan heran keluar dari pintu masjid langsung, ya, teriak-teriak, mana motor saya. Ya. Nah, ini menunjukkan, ya, celaan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bahwa segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Ya, seseorang misalkan ingin memiliki anak, ada sebabnya. Ya. Tempuh jalur pernikahan yang sah. Ya, seseorang ingin mendapatkan penghasilannya bekerja dengan rezeki yang halal, dengan pekerjaan yang halal. Dia ingin punya tempat tinggal, ya dia berusaha. Ya. Dan seterusnya. Ya, sehingga orang yang terlalu bersandar penuh kepada Allah tanpa, ya, menempuh sebab-sebab mendapatkan apa yang diinginkan, maka ini menunjukkan kejahilan. Ya. Maka ini penting, ya, tiga hal yang menjadi rukun dari tawakal. Kemudian apabila, ya, kurang salah satunya, ya, maka dan lebih dominan yang lainnya, maka ini ya menunjukkan ya kurang sempurna dan bahkan celaan ya terhadap ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa tawakal adalah nisfuddin. Ya, tawakal adalah nisfuddin. Ya. Nah, yaitu bahwa tawakal merupakan setengah dari agama. Ya, bagaimana tidak? Ya, di dalam surat Al-Fatihah ya kita senantiasa membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami sholat, kami berpuasa, ya kami haji, kami umrah, dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon bantuan. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa kita meminta bantuan kepada Allah. Ya, disertai dengan bersandar kepada Allah tentunya. Ya, bersandar kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong kita dalam ibadah kita. Ya, maka di sini juga penting. Dalam ibadah kepada Allah jangan sampai seorang itu bersandar dengan ya dengan kemampuan dirinya, ya dengan keberhasilannya, dengan ya kelonggaran yang Allah berikan kepadanya. Ya, kemudian dia lupa daratan. Ya, saya kan sudah begini, saya kan sudah begitu. Saya kan sudah beramal ini, saya kan sudah beramal itu. Saya kan sudah sedekah ini, saya kan sudah sedekah itu. Saya kan sudah sholat ini, saya kan sudah sholat itu. Saya kan sudah puasa ini, puasa itu. Ini maghrur. Ya. Kasihan orang yang seperti ini. Dia merasa bahwa amalannya itu semuanya baik. Semua amalannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian. Enggak ada jaminan. Nah, sehingga kalau orang sadar yang seperti ini, enggak mungkin seorang itu bangga. Kemudian merendahkan yang lainnya. Ya, apalagi lepas dari bulan Ramadan, kemudian pensiun semuanya. Ya. Merasa bahwa apa yang sudah diamalkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian seorang mukmin. Ya, seorang mukmin ya memiliki jiwa yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut bahwa amalannya itu enggak diterima oleh Allah, itu mesti ciri seorang mukmin dan tanda iman. Bahkan sebaliknya tanda kemunafikan adalah ketika seorang itu merasa bahwa amalannya itu semuanya baik dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, tanda kemunafikan. Ya, seorang itu merasa bahwa dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah, kesalahannya pasti dimaafkan oleh Allah, amalannya pasti diterima oleh Allah. Ini kesalahannya fatal. Sehingga menjadikan dia malas. Malas untuk beramal soleh dan enggan untuk menambahnya kalaupun ada dan menyepelekan masalah dosa. Beda dengan seorang mukmin. Ya, dengan ibadah yang dia lakukan, dengan amalan soleh yang dia kerjakan, dia merasa takut. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Sehingga ini memacu dia untuk menambah, menambah, menambah. Kenapa? Dia enggak tahu. Mana di antara amalannya yang diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal mu'minin, minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang bertakwa. Nah, sekarang siapa yang bisa menjamin? Ya, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Ya, demikian pula dengan kemaksiatan. Seorang yang beriman merasa bahwa jangan-jangan dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Jangan-jangan puasa saya enggak diterima oleh Allah, jangan-jangan kesalahan saya enggak dimaafkan oleh Allah, sehingga akhirnya dia takut-takut untuk menambah dosa. Takut untuk menambah kesalahan. Kenapa? Yang lama saja sudah banyak. Ya, belum yang baru. Sehingga ini ya, sikap seorang mukmin. Ya, makanya ya di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah bab qaulullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alallah, hanya kepada Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, hanya kepada Allah adalah kalian bertawakal, bersandar, menyerahkan urusan keyakinan hanya kepada Allah, menjalankan sebab in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya ayat ini menjelaskan kepada kita kedudukan tawakal sebagai bagian daripada iman. Ya, bahkan seperti yang kita sebutkan bahwa tawakal nisuddin, tawakal itu adalah setengah dari agama ini. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa tawakal yang terbagi menjadi tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah tawakal ibadah wa khudu', yaitu tawakal yang sifatnya ibadah, ya, dan menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mana dia meyakini bahwa yang dia sandari, yang dia serahkan urusannya kepadanya itu memiliki hak mutlak, kemampuan penuh untuk mendatangkan dan memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. Ya, seperti ini enggak mungkin diserahkan kepada selain Allah. Pasti ya diserahkan hanya kepada Allah. Barang siapa yang punya kecondongan seperti ini, ya, meyakini bahwa di sana ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya selain Allah, berarti dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, akhirnya dia bersandar kepadanya. Ya, sebagian mereka di kampung-kampung itu, ya, yang sibuk dengan pertanian, ya, nanam padi, itu tawakal panennya, keberhasilan, ya, padinya itu bukan kepada Allah. Sebagian mereka kepada Dewi Sri. Dan itu diyakini sampai hari ini. Sampai-sampai kalau sudah panen raya, ada acara Mapag Sri. Ya, perayaan isinya pasar malam. Ya. Ada acara wayang lah, ini, itu, macam-macam. Sebagai bentuk syukur katanya. Panennya berhasil, enggak diganggu wereng atau tikus atau yang semisalnya. Berarti tawakalnya kepada selain Allah, ini syirkul akbar. Apa yang di pantai-pantai sana itu. Apa sih yang mendorong mereka tiap tahun itu buat acara pesta laut? Apa sih? Ya, karena ini. Tawakalnya, rizkinya itu diserahkan kepada penunggu pantai tersebut. Kalau di pantai selatan Jawa, ya pantai selatan sana. Nyiro Kidul tawakalnya. Ya. Yang di pantai utara ada lagi. Ya, yang baru-baru kemarin yang di expose, yang di Palu juga seperti itu. Ya, ketika terjadi gempa dalam rangka untuk menolak bahaya supaya enggak gempa, enggak tsunami, akhirnya bleh. Tawakalnya kepada penunggu. Ya, teluk atau pantai setempat. Nah, ini menunjukkan enggak ada iman. Ya, ini syirkul akbar. Ya, dan pelakunya ternyata orang-orang yang mengaku sebagai muslimin. Ya, lalu kemana itu? Ya, tawakalnya kepada Allah. Ya, Allah musta'an. Kemudian yang kedua adalah i'timad 'ala syakhsin fi rizqihi wa ma'ashihi wa ghairi dzalik. Bersandar ya kepada seseorang dalam masalah rizki ya, dan penghidupan. Ya, ini yang kedua. Oh, tadi tawakal ibadah. Ya. Yang kedua ini tawakal dalam masalah rizki atau penghidupan, fasilitas kepada seseorang. Lalu apa hukumnya? Syirkul asghar. Itu minimal. Ya, syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena dia bersandar kepada manusia. Ya. Nah, karena dia bekerja di sebuah perusahaan, akhirnya dia sandarkan rezekinya kepada bosnya, kepada atasannya. Akhirnya apa yang diperintah oleh atasannya, meskipun terkadang misi syariatnya diikuti. Ya, maka ini ya menunjukkan ya, kurangnya iman dan dia jatuh dalam syirkul asghar. Dan sebagian mengistilahkan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, nah. Yang bekerja di toko sebagai pelayan bersandar dari bosnya atau kepada bosnya, kepada pemilik tokonya, kepada atasannya, ya. Sehingga ketika bosnya itu ya mungkin marah atau apa luar biasa menjilat, ya gimana caranya supaya bosnya itu ridha, kenapa rezekinya digantungkan kepada bosnya? Na'udzubillah. Jadi yang ketiga ayat tamida 'ala syakhsin fima ya fuwida ilaihi tasarrufu fihi, ya, yaitu menyerahkan ya sebuah urusan kepada seseorang. Ini juga termasuk pembahasan tawakal. ya, menyerahkan urusan kepada seseorang ya dalam hal-hal yang dia mampu untuk mengerjakannya. Ya. Dia mampu untuk mengerjakannya seperti mewakilkan, ini kan istilahnya tawakal juga. Mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Misalkan membelikan, minta tolong kepada orang lain untuk membelikan sesuatu kepada kita. Ya, ini kan tawakal juga, cuma yang seperti ini karena memang ya, dia bisa dan mampu untuk melakukan apa yang diinginkan, ya maka insyaallah yang seperti ini tidak jatuh dalam kesyirikan dan ini termasuk bagian dari ta'awun. Ya, bagian daripada ta'awun. Misalkan ada seorang pedagang, ya, kita pesan, misalkan besok pesan ya, ayam misalkan 1 ekor, ya, kita nggak biasa ke pasar misalkan. Ini kan tawakal, artinya menyerahkan urusan kepada si pedagang tersebut untuk memberikan sesuatu untuk kita. Ini boleh hukumnya, selama dia mampu. Nah, kemudian ini terkait dengan 3 yang jenis dari tawakal. Jadi yang pertama saya urutkan, saya ulangi, tawakal ibadah atau yang sifatnya ketundukan kepada yang ditawakali, makanya seperti ini, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, bersandar kepada manusia dalam masalah rezeki. Ya, yang seperti ini syirkul ashor. Dan yang ketiga itu yang dibolehkan, yaitu bertawakal kepada seorang dalam hal yang dia mampu untuk mengerjakannya, menyerahkan urusan. Kita membangun rumah nih, misalkan tawakal, misalkan menyerahkan kepada si tukang, silahkan ya, rumah saya kayaknya begini, silahkan dibuatkan. Ya, makanya seperti ini termasuk ta'awun. Ya, al-birri wa taqwa. Taib. Masih ada waktu? Mau lihat? Belum. 10 menit. Belum menit. 7 menit. Ya, Masya Allah. Lumayan. 5 menit lagi, 2 untuk ngopi. Ya, kerja. Ya. Taib. Ini di mahat ya? Ini langsung, di mahat, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sempat sholat di situ kan? Ya, sempat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, di sini kita lanjutkan sedikit ya. Terkait dengan bab ini, beliau menyebutkan beberapa ayat. Ya, yang pertama sudah kita sampaikan tadi di awal. Ya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-23. Kemudian yang kedua, yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, silahkan dibuka. Allah berfirman, wa qawluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Ayat yang mulia. Ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka, takut hati-hati mereka. Jadi ketika diceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang syariat, tentang kebesaran Allah, ya, kekuasaan Allah, itu ya, rasa dan sikap pengagungan kepada Allah itu muncul. Ya, kemuliaan, penghormatan, ketundukan, ini muncul. Ini orang yang beriman, seperti ini sifatnya. Ya, sehingga kalau misalkan ya terkadang kita baca ayat ya, ya kemudian kalau orang yang faham itu sampai rasakan takut, bahkan sebagian mereka menangis, ini menunjukkan iman. Tapi kalau misalkan kita ya responnya biasa-biasa saja, maka ini koreksi tentunya. Ya, maka ini pentingnya kita untuk memahami ayat-ayat Allah dengan maknanya. Ya, bukan sekedar membacanya, makanya termasuk kebiasaan yang bagus ya, dan itu jangan sampai ditinggalkan. Manakala kita masuk bulan Ramadan, terbiasa dengan baca Quran ya, membaca terjemahannya paling tidak, atau lebih bagus lagi tafsirnya, penjelasan dan keterangan para ulama, itu ketika lepas bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Ya, kalau mungkin kemarin bisa 1 juz misalkan sehari ya, paling tidak ya beberapa lembar lah. Ya, kalau enggak beberapa lembar, ya beberapa halaman. Kalaupun nggak bisa karena kesibukan, karena memang terus terang kita nggak bisa maksimal ya kan. Selain Ramadan itu nggak bisa maksimal. Ya banyak gangguan. Ya paling tidak beberapa ayat lah kita jaga terus. Yang mungkin kemarin belum khatam ya lanjutkan itu. Terus kita rutinkan. Ya terus sampai mungkin selesai khatam ulangi lagi. Jadi kita hatinya terkait dengan Al-Quran. Ya. Misal kalau kebiasaan ini terus kita jaga itu kalau kita sehari saja absen. Entah karena sakit, entah karena safar, atau karena kecapean, keletihan, itu ada sesuatu yang hilang. Ya, kalau kita betul-betul menjalankannya penuh dengan ya, penghayatan dan ketulusan, karena kita memang yang butuh itulah dengan siraman-siraman rohani ya, dari Al-Quran Al-Karim. Ya, ini yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, yaitu hati-hati mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terlebih manakala ketika disebutkan ayat-ayat Allahu Azza wa Jalla. Ya, demikian pula ketika ta'lim, ya ketika disampaikan, dibacakan ayat, kemudian digali faedah-faedah ilmiahnya. Ini luar biasa, orang yang punya iman itu terus merasakan merindu dengan itu. Ya, beda dengan alumna ausi yang dirindukan nyanyian. Yang dirindukan musik, ya bahkan kalau dengar ayat langsung pusing gitu. Ya ini menunjukkan kurang iman, ya maka termasuk nimr. Ifatifillah azzaqumullah. Manakala Allah berikan pada hati kita kerinduan dengan Al-Quran, kerinduan dengan ilmu, kerinduan dengan majlis ilmu, kerinduan untuk berkumpul dengan teman-teman yang saleh. Ya Allah Taala akan bersuap. Ini mungkin ya sedikit yang bisa kita sebutkan terkait dengan bab ini, insyaallah masih berlanjut ya pada beberapa ayat yang lainnya pada bab yang sama, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.